Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa'ala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini kita kembali bertemu di melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, untuk sama-sama kita kembali mengkaji firman Allah, mendalami keterangan-keterangan ayat Al-Quran yang bertujuan agar kita mampu menjadikan hidup kita lebih cerah, lebih baik, menjadikan hidup kita berada di dalam tatanan aturan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-98 yang akan menceritakan kepada kita penegasan Allah tentang orang-orang yang pasti akan masuk ke dalam neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini menjadi satu renungan buat kita semuanya. Walaupun di dalam keterangan ayat ini Allah mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah, kamu orang-orang yang kufur dan apa yang kamu sembah selain Allah itu hasabu jahannam, ya, pasti akan dijadikan kayu bakar di dalam neraka. Siapa saja yang kufur terhadap Allah, maka tempatnya itu akhirnya nanti akan di neraka jahanam. Siapa yang mensyirikkan Allah di dalam penyembahan, menyembah Allah tapi masih juga menyembah yang lainnya, mengakui ada Tuhan selain Allah, mengakui ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala, juga akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tetapi jangan ayat ini hanya dipahami bahwa ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir, dalam artian non-muslim saja. Karena ayat ini juga memberikan pelajaran sebenarnya terhadap orang-orang muslim, terhadap umat Islam, untuk benar-benar memurnikan penyembahan terhadap Allah dan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, nanti konsekuensinya adalah hasabu jahannam, kita akan menjadi neraka, kayu bakar di dalam neraka. Ya, coba bayangkan, terbakar saja sakit, konon lagi kalau ternyata itu menjadi kayu bakarnya yang terus-menerus menyala dan akan membakar siapapun yang sudah melakukan tindakan kezaliman dan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari di dalam ayat ini. Tujuan utamanya adalah kembali kepada kita untuk introspeksi diri. Ya, melihat kembali apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur dalam tanda petik, ya. Karena bisa saja walaupun secara keimanan kita betul-betul beriman kepada Allah, secara KTP kita adalah seorang muslim, akan tetapi dalam tindak dan perbuatan kita ternyata kita masih banyak keluar dari rel-rel serta jalur-jalur yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di antara kita yang bahkan terang-terangan berbuat maksiat, ya. Itu artinya dia sudah menentang perintah Allah. Masih banyak di antara kita yang berani korupsi. Ah, Allah kan tidak melihat, kan tidak apa-apa, yang tahu cuma aku saja yang korupsi. Itu berarti dia sudah sudah menodai kesucian Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Maha Tahu, sebagai Tuhan Maha Melihat yang mampu mengetahui segala sesuatu, tidak hanya pada dirinya tapi juga yang ada di alam semesta ini. Belajarlah kita lebih banyak tentang keterangan ayat ini, merenunglah lebih banyak. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri, karena sudah jelas Allah mengatakan bahwa antum laha waridun. Setiap kita nanti pasti akan melewati neraka. Dan sebahagian besar di antara kita yang tidak sempat untuk sampai ke surga karena sudah terjatuh duluan ke dalam neraka. Wa in minkum illa wariduha kana zalika hatman maqdiya. Setiap kamu pasti akan melewati neraka itu, dan itu adalah suatu hal yang pasti yang harus kamu ketahui. Karena bagi orang-orang yang beriman, melewati neraka itu adalah merupakan suatu kenikmatan yang besar pada saat mereka berhasil sampai ke dalam surga. Sedangkan bagi orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan tindakan maksiat, dosa dan menjadi penentang Allah, maka melihat neraka itu adalah suatu azab yang begitu sangat menyakitkan sebelum akhirnya mereka terjatuh ke dalam neraka dan disiksa oleh Allah secara benar-benaran yang tidak akan sanggup mereka tahankan. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah menjelaskan bagaimana orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah, dan bukan itu saja, orang-orang yang perusak yang sudah digambarkan pada sebelumnya, itu orang yang perusak ini merusak agama, merusak tatanan sosial atau merusak tatanan masyarakat, itulah digambarkan dalam Al-Quran adalah sebagai kisah dari Ya'juj wa Ma'juj. Maka orang-orang seperti itu, maka seperti yang sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, adalah betul-betul orang akan masuk ke dalam api neraka. Jadi segala sesuatu yang dijadikan sekutu bagi Allah, baik itu berhala, patung, matahari, bulan, bahkan pepohonan, telah lebih dulu memasuki neraka ketimbang para penyembahnya, hingga tidak ada harapan lagi bahwa para penyembah untuk selamat. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya azab ini apabila manusia itu masuk, di sini dibahasakan hasabu jahannam adalah sebagai umpan jahannam, yaitu merupakan bahan bakar api neraka. Segala sesuatu yang dipakai untuk menyalakan api, baik itu kayu, plastik, minyak lampu maupun listrik, dalam ayat ini menyatakan bahwa bahan bakarnya ini adalah manusia dan batu, sebagaimana yang juga tertera di dalam surat Tahrim, begitu juga dalam surah Al-Baqarah, wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Api sangat menginginkan orang kafir. Bahwasannya siksa api neraka itu sangat diinginkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir kalau mereka mengetahui hal tersebut, mereka tidak akan mau. Tapi pengetahuan mereka itu ketika sampai azab, ketika sampai sudah azab dan bala di hadapan mereka, barulah mereka sadar semuanya. Itu tidak ada artinya. Artinya walaupun mereka menyesal, perbuatan mereka hanya sia-sia. A'udzubillahi min dzalik. Maka dengan bahasa dari penutup ayat ini dikatakan, antum laha waridun. Arti antum laha waridun ini, kamu pasti masuk ke dalamnya. Allah yang mengatakan ini. Maka kalau sudah Allah yang mengatakan, tidak ada yang bisa mengelak sedikit pun. Walau bagaimanapun hebatnya manusia itu hidup di dunia, walau bagaimanapun manusia itu kekuasaannya yang sangat tinggi, mereka tidak dapat mengelakkannya di neraka. Begitu juga sudah tertera bagaimana kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, yang begitu hebatnya Fir'aun, bahkan ia dengan kekuasaannya, kekuatan dalam tentaranya, dan bahkan ia mengaku dirinya Tuhan, tapi dia mati ditelan oleh Laut Merah. Karena itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara Allah salah satunya air. Tentara Allah segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau sudah Allah mengatakan idza aradallahu lahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun, maka sudah sangat bisa dan cepat diperintahkan Allah yang akan menyerang orang-orang yang banyak mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu seperdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan disampaikan oleh narasumber kita tadi mampu membuka wawasan kita bahwa kehidupan di hari kiamat itu bukanlah merupakan kehidupan yang mudah, bahwa jauh lebih tidak mudah lagi, bahkan jauh sangat menyakitkan pada saat kita ternyata difonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penghuni-penghuni neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan di dalam menjalani kehidupan ini kita betul-betul bisa menjadi para penegak kebenaran, orang-orang yang memperjuangkan kebaikan, menjadi seorang mukmin yang selalu beriman dan melakukan amal saleh, bukan malah menjadi manusia-manusia yang tidak tahu diri, tidak bisa membalas budi, bukan menjadi manusia yang malah kufur dan menentang Tuhan yang menciptakan dirinya, Tuhan yang sudah memberikan rezeki dan segala fasilitas kehidupan buat dirinya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sadarkan diri kita. Mari serahkan diri kita kepada Allah. Berbuat baiklah di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita akan tersenyum nanti pada saat berhadapan dengan Allah dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.